بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد طيب قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما معنى ليعبدون نعم ليوحدون ليوحدوني من دوحد كناكو ليوحدوني طيب ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اجتناب لجني اجتناب الطاغوت واجتنبوا الطاغوت memberikan hukum apa عندما menjauhi berarti hukumnya apa wajib nah, wajib untuk meninggalkan haram untuk dia melakukan nah طيب ولقد بعثنا في كل امه امه mempunyai beberapa makna siapa yang ingat di antaranya ummah maknanya na'am ta'ifah minan nas yang lain az-zaman nah yang lain al-millah wa at-tariqah طيب السلام ورحمة الله نواصل قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقضى قضى معنى حكما وأمرا ووصى معنى قضى بس حكما memutuskan قضى بس معنى أمرا memerintahkan Qadha juga bisa mempunyai makna wassa, mewasiatkan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Dan Rabbmu telah memerintahkan. Memerintahkan atau memutuskan atau mewasiatkan. Alla ta'budu illa iya. Agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadaku. Ibadah khusus. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pengkhususannya lebih. Mengapa? Karena datang setelah illa. Illa iyyahu. Alla ta'budu illa iyyahu. Menunjukkan pengkhususannya lebih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah. Beribadah hanya kepadanya. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi wasiat Allah atau perintah Allah yaitu agar kita beribadah kepadanya dan agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا Jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya sampai umur lanjut di pemeliharaanmu عندaka, yakni pemeliharaanmu berada di sisimu, yakni di pemeliharaanmu فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ Maka jangan engkau katakan kepada keduanya wala tanharhuma dan jangan engkau bentak keduanya wa qul lahumā qawlan karīma dan katakan kepada keduanya ucapan yang mulia Baik setelah kita disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid. Yang kedua, al-ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Menunjukkan besarnya hak orang tua. Menunjukkan bahwa durhaka kepada kedua orang tua, kepada kedua orang tua itu haramnya sangat, dosanya besar, bahkan setelah asyirik. Disebutkan di sini Allah ta'budu illa iyyah, tauhid. Setelahnya apa? Birrul walidain. Sama aja dikatakan di situ dosa paling besar syirik. Kemudian uququl walidain. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang langsung menyatakan seperti itu. Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Qalu bala ya Rasulullah. Maukah aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Maka mereka mengatakan bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan al-isyraku billah wa uququl walidain. Al-hadis. Sebutkan yang pertama al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua apa? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, dikatakan di sini imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uf. Ketika keduanya itu, bapak dan ibu, ada di sisinya, hidup bersamanya, ada di pemeliharaannya, maka ketika keduanya ini lanjut usia, barakallah, maka jangan sampai engkau mengatakan ah. Yang dimaksudnya itu menolaknya ketika diperintah, ketika disuruh, ketika dinasihati, membangkang. Nah, mengatakan ah yang itu menyakitkan keduanya. Lebih-lebih lagi membentaknya, wala tanharhuma. Ketika keduanya lanjut usia. Apakah ketika mereka belum lanjut usia berarti kita boleh untuk mengatakan ah dan demikian juga membentaknya? Ini tidak masuk mafhum mukhalafah. Tidak masuk pemahaman kebalikannya, tidak masuk pada bab ini. Berarti kalau di sini larangannya di waktu tua baru kita tidak boleh. Bukan berarti kalau mereka masih muda boleh. Lah. Bahkan yang dimaksud di sini di waktu mereka muda, ibu dan bapak kita artinya masih ada kekuatan, masya Allah, masih normal, sehat. Nah, pemahamannya, pemikirannya. Itu saja sudah kita tidak boleh untuk durhaka dengan mengatakan ah atau membentaknya. Apalagi di waktu mereka tua. Nah, ini maksudnya. Yakni bab min babil aula. Lebih-lebih lagi. Nah, ini maksudnya ayat ini. Baik. Hadza. Bukan sebagaimana pemahaman mereka yang kaku di dalam memahami ayat ini. Sebagaimana zahiriyah. Mereka mengatakan ah tidak boleh. Uf. Dan demikian juga membentaknya. Tapi kalau memukulnya boleh. Nah, tidak benar. Jadi pemahaman ayat ini lebih-lebih lagi di masa tua. Mengapa? Karena di masa tua mereka dalam keadaan lemah. Butuh bantuan. Butuh bantuan anaknya. Lemah pikiran. Terkadang pikun. Sering lupa. Terkadang ucapan-ucapan membuat anaknya sendiri kesal. Capek. Ngomong diulang lagi. Disuruh untuk tidak bersabar. Untuk menghadapi keduanya. Dengan jangan dikatakan ah. Dan demikian juga membentaknya. Hala. Wala tanharhuma. Kemudian apa? Wa qul lahumā qawlan karīma. Dan katakan kepada keduanya qawlan karīma. Ucapan yang mulia, ucapan yang baik. Tidak mengapa walaupun kita mengulang-ulang dari ucapan kita. Karena ia sudah tidak mendengar lagi atau tidak sebagaimana kita mendengar. Sekali ucapan faham, maka ulang-ulang. Jangan karena dia tidak pendengar atau tidak sempurna pendengarannya, kemudian dia pun membentaknya. Sudah dikatakan ini, tapi masih tanya lagi. Subhanallah. Bukankah dulu mereka orang-orang tua kita ini sabar dalam menghadapi kita-kita di waktu kecil? Tanya lagi kepada bapaknya, Pak. Itu kucing ya, Pak? Iya, kucing. Kemudian tanya lagi, itu kucing? Iya, kucing. Sabar. Nah, mereka sabar. Satu contoh. Kadang nanya lagi, diulang lagi, nanya lagi, diulang lagi orang tuanya. Oleh orang tuanya, sabar. Apakah sekarang anaknya tidak sabar dalam menghadapi orang tuanya seperti itu? Nah, maka katakan qaulan karimah, ucapan yang mulia. Mengapa sekarang dikatakan di dalam ayat ini wabil walidaini ihsana, perintah agar kita berbuat baik, birrul walidain, kepada kedua orang tua? Kok tidak? Nah, kebalikannya. Mengapa tidak diperintahkan kedua orang tua ini agar berbuat baik kepada anaknya? Mengapa? Ulama mengatakan, kalau orang tua kepada anak, ya tidak perlu diperintah lagi. Itu adalah amrun tabi'i, perkara tabiat. Yang namanya orang tua pasti akan sayang kepada anaknya. Nah, bahkan anaknya pun nakal masih disayangi. Anaknya nakal masih diperhatikan. Nah, dengan itu ketika mereka berbuat keras sedikit, enggak tega. Ini. Tapi anak kepada orang tua belum tentu. Ada mereka yang diberi hidayah oleh Allah SWT mengerti masalah ini sehingga birrul walidain. Tapi banyak dari kalangan mereka yang tidak faham ini sehingga mereka uququl walidain, durhaka kepada orang tuanya. Nah, lupa bahwa dia dulu kecil didedek oleh keduanya, lupa. Mana anak, mana orang tua. Nah, dengan ini dikatakan wabil walidain ihsana, perintah kepada anak untuk orang tua. Wabil walidain ihsan, ihsana. Ihsan. Nah, di sini umum. Ihsan. Ihsana. Baik di situ ihsan, yaitu ihsan ma'allah atau ihsan ma'al khalq. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala membagi ihsan menjadi dua. Ihsan dibagi menjadi dua. Atau ada dua macam ihsan. Ihsan ma'allah, ihsan ma'al khalq. Ihsan ma'a Allah dan ihsan ma'al khalq. Ihsan ma'a Allah yaitu berbuat baik. Berbuat baik kepada Allah. Bagaimana ihsan ma'a Allah? Perbuatan baik yang berhubungan dengan Allah SWT yaitu ibadah. Beribadah kepada Allah SWT. Salah, zakah, shaum, haj dan yang lainnya. Ketika kita beribadah dengan ibadah yang benar-benar, yaitu ketika kita beribadah, kita meyakini bahwa Allah SWT melihat kita. Inilah yang dikatakan anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Nah, anta budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yara. Ihsan. Bagaimana dalam hadis Jibril al-masyhur. Nah, baru ihsan al khalq. Kemudian ihsan ma'al khalq. Ihsan ma'al khalq yaitu berbuat baik dengan sesama. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, seorang dengan saudara, nah. Dan yang lainnya. Itu ihsan ma'al khalq. Walaupun dia berbuat baik kepada binatang sama. Kenapa? Itu pun makhluk. Binatang. Ihsan ma'al khalq. Ada. Nah. Ini ihsan ma'al khalq. Baik. Dan ihsan ma'al khalq ini disilakan oleh para ulama dengan kaful adha. Kaful adha wa badlun nada. طلاقة الوجه كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه أما سؤال إذن إحسان مع الخلق إحسان مع الخلق كف الأذى menahan dari al-adha, gangguan. Baik gangguan itu yang berkenaan dengan atau yang berkaitan dengan ucapan atau perbuatan. Nah, itu kaful adha. Berarti jangan sampai dia mencela saudaranya, menghibai saudaranya, namimah, mengadu domba. Semua perbuatan-perbuatan yang haram yang itu melalui lisannya. Kaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kuf 'alaika hada. Tahan olehmu ini lisan. Nah, kaful adha dan demikian juga dari perbuatan memukul, mengambil bukan haknya, merampas, membunuh. Nah, dan yang lainnya. Ini yang dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, al-Muslimu man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang Muslim adalah yang Muslim yang lainnya itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kaful adha. Berarti ihsan ma'al khalq kaful adha. Tahan. Tidak berbuat. Yaitu perbuatan yang haram, maksiat yang melalui lisan ataupun perbuatannya. Yang itu adalah gangguan. Tahan dari dia mengganggu saudaranya. Wa badlun nada. Badlun nada, badl memberi. An-nada al-khair. Baik itu al-khair ad-dini atau ad-dunyawi. Badlun nada memberi suatu kebaikan al-khair ad-dini atau dunyawi, baik yang bersifat agama atau yang bersifat dunia. Adapun yang bersifat agama seperti al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, an-nasihah, nah, al-wasiyah, baik, itu semuanya adalah khair. Mengajar khair. Baik, ketika kita mengajarkan baik qiraatul Quran atau dars dan yang lainnya, itu adalah suatu kebaikan. Kita memberi kebaikan. Bentuknya adalah dini. Nasihah juga sama. Al-amr bil ma'ruf sama seperti itu juga. Adapun an-nada yaitu al-khair. Nah, ad-dunyawi sadaqah. Memberi harta, baik, membantu dengan uangnya, memberi hadiah, atau dengan ta'awun alal birri wa taqwa, dengan tenaganya, dibantu dia dengan tenaganya. Itu duniawi. Masuk di sini badlun nada. Itu ihsan. Ihsan al-khalq. Wa talafatul wajh. Wajah yang berseri-seri. Wajah yang berseri-seri. Ketika bertemu dengan saudaranya, maka ia pun tersenyum, menunjukkan dengan wajah yang tidak ada masalah dengannya, dengan wajah yang berseri. Nah, ini talaqatul wajh. Bahkan itulah yang diharapkan, karena itu termasuk dari sedekah. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun dengan engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Itu dianggap sedekah, ma'ruf. Ada. Baik. Kemudian waqfid lahuma janah ad-dhulli min ar-rahmah, dan tundukkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada keduanya, yaitu kepada kedua orang tua. Wa qur rabbirhamhuma, dan katakanlah, ya Rabb, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidikku di waktu kecil. Baik. Kemudian qala rahimahullah wa qawluhu wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan dengannya dengan sesuatu apapun. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah. Setelah beribadah, kita tidak boleh berbuat syirik. Beribadah saja, tapi dicampur dengan kesyirikan, tidak cukup. Bahkan itu yang tidak diinginkan. Harus seorang di dalam beribadah menjauhi syirik. Nah, bahkan dia harus menerangkan kepada orang lain tentang bahayanya syirik. Mengingkari kesyirikan, tidak cukup hanya dia tidak berbuat kesyirikan saja. Tapi ketika ada orang yang berbuat kesyirikan, dia diamkan. Dan dia tidak mendakwakan itu. Itu tidak benar. Nah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini yang dikatakan an-nafi wal isbat. Dua rukun tauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah SWT, isbat. Beribadah hanya kepada Allah, penetapan. Nah, ada munafi, yaitu wa la tusyriku bihi syai'a. Dan janganlah engkau menyekutukan dengannya dengan siapapun. Hadap. Jadi beribadah kepada Allah SWT tidaklah dianggap sempurna kalau dia tidak benar-benar ikhlas karenanya, murni, tanpa dicampur dengan kesyirikan apapun. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan syai'a di sini nakira fi siyakin nahi, maka memberikan faedah umum, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Syai'an. Nah, syirik besar ataupun kecil. Mengapa tidak boleh harta syirik kecil juga? Karena bahayanya. Karena bahayanya. Allah SWT tidak. Nah, yakni Allah SWT akan menggugurkan amalan dia. Gugurkan. Nah, dari syirik kecil. Dan dia juga termasuk min akbaril kabair. Walaupun namanya adalah kecil. Tapi dia termasuk dari akbarul kabair karena dia juga namanya syirik. Wa qawluh Qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bi syai'a wa bil walidayni ihsana. Qul ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, ta'ala. Kemarilah kalian. Aku akan bacakan apa yang Allah haramkan, yang Rabb kalian haramkan kepada kalian, yaitu Allah tusyriku bihi syai'a, agar kalian jangan menyekutukannya dengan apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik pada kedua orang tua. Wa la taqtulu auladakum min imlak, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kamilah yang memberi rezeki kalian dan mereka. Wa la taqrabul fawahish, dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji. Ma dhahara minha wa ma batan, apa yang tampak di antaranya dan apa yang tersembunyi. Wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan sebab yang benar. Dzalikum wasaakum bihi la'allakum ta'qilun, demikianlah Allah memerintahkan kepada kalian agar kalian memahami. Wa la taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Hatta yablugha ashuddah, hingga ia mencapai umur dewasa. Wa awful kayla wal mizana bil qist, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha, dan kami tidak memikulkan beban kepada seorang jiwa kecuali yang ia mampu atau sekedar kemampuannya. Wa idza qultum fa'dilu, apabila kalian berkata maka hendaknya kalian berkata dengan adil. Walau kana da kurba, walaupun dengan kerabat sendiri. Wa bi ahdillahi aufu, dan dengan janji Allah aufu, sempurnakanlah, tepatilah. Jadi tepatilah janji Allah. Dzalikum wasaakum bihi la'allakum tadhakkarun. Itulah wasaakum, dzalikum wasaakum, dan itulah yang Allah perintahkan kepada kalian agar kalian ingat. Wa anna hadza shirathi mustaqima, dan inilah, dan bahwa inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah. Wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Fatafarraqu bikum an sabilihi, maka kalian akan berpecah belah dari jalannya. Dzalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun, demikian Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Nah, kita cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah kita akan lanjut pertemuan berikut. Ila mudah. Nah, ini ada jenazah katanya di sarap. Tabila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.